بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نيادتك ميموني Histoire dit de tous les modules nasmila l'ancou de tout. Ne pas de malam ni de samu balik ma dia kita kita min hal muhabid. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-10 4 dari ke bawah. Firman Allah Subhanahu wa taala الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Maksudnya, Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi, yakni Allah Taala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi seumpamanya 2 diturunkan pekerjaannya antaranya, supaya kamu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Allah Taala menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya untuk mengetahui, untuk kamu mengetahui bahawa Allah Taala itu maha berkuasa di atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Dan Allah Taala mencipta langit dan bumi dan apa yang ada pada langit dan bumi dan di antara keduanya Allah Taala maha mengetahui. Allah bukan sahaja mencipta langit dan bumi, bahkan mengetahui apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Semuanya di dalam tangan Allah, maknanya di dalam kuasa Allah, di dalam pengetahuan Allah. Dan memadailah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Maka dengan ayat ini kata Imam Ghazali menceritakan mengenai kemuliaan ilmu. Maka hendaklah seseorang yang melakukan amal ibadat mesti kena ada ilmu. Di antaranya lah ilmu mengenal Allah, mengetahui tentang sifat-sifat Allah, sehinggalah ia melakukan amal ibadat dalam keadaan ia menyedari, merasa kegerungan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala memberitahu kepada hamba-Nya, yang kamu lihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah kekuasaan aku. Dengan kuasa aku, yakni dengan kuasa Allah, Allah Taala menciptakan langit dan bumi. Bukan saja menciptakan langit dan bumi, dan Allah Taala mengetahui segala apa yang berlaku. Maka menceritakan juga mengenai sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadat dia duduk di atas bumi Allah, berasaskan kepada langit Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengetahui ataupun mempunyai ilmu tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mulia adalah orang yang mempunyai ilmu, dan orang yang mempunyai ilmu yang mulia itu adalah mempunyai ilmu yang berkaitan dengan Allah taala, yang berkaitan dengan ketuhanan. Adakah orang-orang kafir, mereka itu mengkaji, macam-macam dia mengkaji. Mengkaji langit, mengkaji bumi, dan mengkaji gunung ganang bukit bukau. Tapi hanya sekadar melihat gunung ganang bukit bukau sahaja. Tetapi tidak mengenal Allah. Adapun orang yang beriman, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu menunjukkan kepada kita bahawa ilmu ini begitu penting. Lebih-lebih lagi dalam kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Kita ingin mengabdikan diri kepada Allah. Kita nak menyembah Allah. Dan siapakah Allah? Allah itu adalah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Sebagaimana ayat yang kita baca ini. Maka istimewa pula, yang ini lebih-lebih lagi, ialah ilmu tauhid kepada Allah. Baik, mengenai ilmu tauhid, sebenarnya tauhid ini ada 3. Saya tidak membahaskan tentang tauhid rububiyah uluhiyah, tidak. Kerana ulama mengatakan rububiyah uluhiyah itu adalah sama sahaja. Menceritakan tentang ketuhanan. Tetapi saya nak membahaskan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mestilah berpandukan kepada Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Tidak boleh lari daripada keduanya. Ada pun rububiyah uluhiyah daripada Al-Imam Ibn Taymiyah di antaranya. Maka saya nak mengajak kepada jemaah, mari kita kembali tauhid kepada Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi. Jangan lari daripada pegangan tauhid ini. Maka kalau kita melihat orang-orang tua dahulu, dia belajar tauhid, dia belajar sifat 20. Dia belajar sifat 20. Ada pengurubiah uluhiyah ni kemudian-kemudian. Maka dia belajar sifat 20. Apa khatam sifat 20. Jadi sebenarnya tauhid ini dia ada tiga. Yang pertama dia panggil tauhid ittifaqiyah. Yang kedua dia panggil tauhid syuhudiyah. Yang ketiga dia panggil tauhid wujudiyah. Satu ketika saya telah menghadiri satu majlis ilmu yang telah disampaikan oleh seorang ulama daripada Thailand yang dikenali dengan Bapa Aziz. Bapa Aziz ataupun dipanggil dengan Bapa Zid. Dalam satu majlis ilmu beliau membahaskan tentang ketauhidan kepada Allah, kemudian membahaskan mengenai sifat 20. Lalu dalam kuliah dia mengatakan bahawa kalau orang benar-benar memahami mengenai sifat 20, maka akan jatuhlah kerajaan yang ada di atas muka bumi. Sehingga kan dikatakan bahawa di satu ketika dahulu kerajaan Ampel di Indonesia pernah jatuh dengan orang yang berjihad berdasarkan kepada pegangan sifat 20. Lalu saya tidak memahami, takkanlah sifat 20 boleh jatuh kerajaan. Kemudian saya cuba mencari jalan untuk memahami yang mengatakan tentang tauhid itu, tauhid sifat 20 itu. Akhir sekali saya dapati bahawa yang dimaksudkan itu adalah sifat tauhid. Tauhid adalah tauhid syuhudiyah dan juga tauhid wujudiyah. Baik, kita belajar ilmu tauhid. Mesti ilmu paling lari daripada tiga. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Mesti tidak boleh lari. Maka dalam bab ilmu tauhid, pegangan kepada Allah Taala, yang pertama adalah tauhid i'tiqadiyah. Tauhid i'tiqadiyah ni adalah tauhid yang kita belajar tentang ilmu tauhid yang kita bahas mengenai sifat 20, sifat ta'alluq, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatan bi jami'il mumkinat dalam kitab Ummul Barahin. Kita membahaskan sifat 20. Dan saya alhamdulillah sempat khatam beberapa buah kitab tauhid. Jadi nak beritahu, bila kita baca kitab-kitab tauhid, pemahaman kita tentang ilmu tauhid, pembacaan kita tentang ilmu tauhid sudah kita baca. Tetapi pegangan tentang tauhid itu tidak ada lagi, tidak cukup lagi. Lalulah kita kata, baik, saya boleh faham sifat 20, saya boleh hafal sifat 20 dan insya-Allah boleh menghuraikan tentang sifat 20. Tetapi kita nak betul-betul sifat 20 itu duduk dalam hati itu macam mana? Maka kata guru saya, dia mengatakan, apabila kamu belajar tentang sifat 20, kemudian sifat wajib yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, sifat halus bagi Allah Ta'ala, 50 akidah tentang Rasul dalam kitab-kitab tauhid, walaupun kamu sudah alim, itu dipanggil tauhid i'tiqadiyah. Tauhid i'tiqadiyah ini dipanggil tauhid akal. Tauhid akal. Jadi orang boleh faham tentang tauhid, tentang ketauhidan kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, dia nak kepada orang yang mengikuti jalan ibadat kepada Allah, mesti kepada tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah, tauhid macam mana? Tauhid yang masuk di dalam hati. Okey, baik. Kita boleh mengatakan Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu wujud. Semua anak murid dah faham dah wujud dalam kisah Junayd Baghdadi. Kisah Junayd Baghdadi, dia belajar ilmu mengajar kepada anak murid dia. Anak murid dia faham tentang sifat Allah Ta'ala. Tetapi apabila Junayd Baghdadi ingin menguji anak murid dia, lalu Junayd Baghdadi pun beritahu kepada anak murid dia, sekarang ni aku beri kamu satu binatang, aku beri kamu satu pisau, kamu sembelih di suatu tempat yang tidak diketahui kecuali kamu. Tapi apabila dapat binatang itu dan pisau, mereka pergi satu tempat, dia sembelih. Semua anak murid dia sembelih. Kecuali seorang saja, budak kecil. Ada seorang budak. Dia masih lagi budak. Lalu anak murid yang lain bawa. Bila bawa belaka binatang yang sudah disembelih, Junayd Baghdadi pun tengok. Anak murid dia sembelih belaka binatang yang ada di tangannya. Kecuali seorang budak saja yang tidak sembelih lagi. Bila ditanya, kenapa kamu tidak sembelih? Dia mengatakan, tuan guru suruh saya sembelih di satu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali saya. Saya rasa tidak ada tempat yang saya seorang saja tahu kecuali ada yang lain tahu. Lalu tuhunya tanya, kalau itu siapa yang tahu? Kata Nabi tadi, Allah tahu. Allah lah yang maha mengetahui. Lalu Junayd Baghdadi mengatakan bahawa kamu ini semua hanya dapat kulit isinya daripada bodoh ini. Jadi sekarang ini, kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, tentang sifat 20 sebagai contoh, kita mengajar itu tauhid, lepas itu tentang perkara-perkara sam'iyah, kita faham tentang ilmu tauhid, itu dipanggil tauhid i'tiqadiyah. Tauhid i'tiqadiyah ini hanya tauhid akal, mesti masuk dalam tauhid itu di dalam hati. Tauhid di dalam hati ini dipanggil tauhid ihsan ataupun dikenali dengan tauhid tasawuf. Inilah yang perlu kita bawa, tauhid tasawuf ataupun tauhid ihsan yang disebut di dalam hadis antabudallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah Taala melihat kepada kamu. Inilah dengan arti kata orang yang melakukan ibadat bertauhidkan kepada Allah, dia angkat takbir, dia merasa kegerunan Allah Taala. Itulah tauhid yang dikendaki oleh Al-Imam Ghazali. Maka tauhid itu dipanggil tauhid syuhudiyah, tauhid duduk akal. Jadi macam mana tauhid duduk akal nak duduk dalam, nak tarik masuk dalam hati. Nak tarik masuk dalam hati. Maka kena melalui jalan mujahadah. Mujahadah mengenai ketauhidan kepada Allah. Jadi di antaranya banyak jalan. Yang pertama mesti melalui guru musyrik. Yang kedua mesti kena ada zikir untuk memasukkan di dalam hati tadi ilmu. Yang ketiga mesti kena ada suluk. Kena ada suluk, datang suluk daripada guru. Dan yang keempat mesti kena ada dia panggil uzlah dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ni, ilmu tadi yang duduk dia dalam akal ini boleh turun dalam hati. Kata ulama, banyak-banyak jalan yang paling mudah sekali adalah jalan zikir. Jalan berzikir kepada Allah Taala, jalan ingat kepada Allah. Ayuh saya tanya, baik. Saya tanya seorang syekh. Syekh, saya nak tanya. Saya pernah dengar satu seorang ulama mengatakan bahawa sesiapa yang memahami ataupun orang yang faham sifat guru ni boleh menjatuhkan kerajaan Ampel. Boleh menjatuhkan kerajaan Ampel, kata seorang ulama daripada Thailand. Cuba terangkan macam saya, macam mana? Terangkan pada saya, macam mana sifat 20 ni boleh menjatuhkan kerajaan? Sedangkan saya sudah belajar sifat 20. Katanya seorang syekh tadi. Dan dia merupakan guru saya. Dia kata, kerana sifat 20 itu sudah tidak, bukan letaknya di sini. Yang kamu belajar sifat 20 itu, sifat letak di sini. Boleh menghafal sifat 20, faham di sini. Sifat 20 itu duduk di dalam hati. Dah, kalau duduk dalam hati macam mana berlaku? Kalau duduk di dalam hati, tidak ada lagi yang takut kecuali hanya Allah. Tauhid mereka lah tauhid kepada Allah Taala. Kerana orang yang bertauhid syuriah, dia sudah tidak melihat makhluk, dia melihat Allah. Sehingga kan sahabat Nabi yang nak berperang dengan orang kafir, 313 berperang dengan 1,000, 1,000 berperang dengan 3,000, 10 itu berperang dengan 30,000. Kalau kita melihat makhluk, kita tak akan berperang. Kata guru saya, 313 nak lawan dengan 1,000, tiga atau 13, 1,000 nak awan 3,000, ya. Kalau kita melihat kepada makhluk, tapi kalau kita melihat kepada kuasa Allah, maka 3,000 ke 10,000 tidak ada takut lagi, hanya kepada Allah Taala. Saya tanya lagi pada guru saya, baik, sekarang ini macam mana kalau ilmu saya hafal itu duduk dalam akal saja, saya nak masukkan di dalam hati, biar rasa tauhid itu duduk dalam hati saya. Kalau saya kata sebut Allah Ta'ala itu ada, lalu duduk dalam hati Allah Ta'ala ada. Nak buat maksiat, mari dalam hati Allah Ta'ala ada. Lepas pada itu, nak buat apa-apa orang lain tidak ada, lalu nak buat maksiat, mari dalam hati Allah Ta'ala itu basar melihat. Yang kita belajar sifat 20. Kemudian, kemari pula kau nuhu basiran, hal keadaan Allah Ta'ala itu melihat. Sehingga kan tidak mampu nak melakukan maksiat kalau sifat rupa dalam hati. Lalu kata guru saya, berzikir. Mengenai zikir ini, minta maaf lah, saya selalu sebut perkataan zikir, selalu sebut perkataan zikir, kerana ada dalam satu hadis mengatakan bahawa sahabat Nabi apabila dia balik berperang, dia kata, ya Rasulullah, kami adalah golongan yang berkurang, siapakah di kalangan kami yang afdal? Nabi mengatakan, orang yang berzikir di kalangan kami. Mari satu kumpulan yang lain, ya Rasulullah, kami adalah golongan yang sembahyang. Siapakah di kalangan kami orang yang afdal? Katanya Nabi, orang yang afdal di kalangan kamu adalah orang yang berzikir. Mari golongan lagi, saya adalah orang yang mengeluarkan zakat. Siapakah orang yang afdal? Nabi mengatakan, orang yang afdal di kalangan kamu adalah orang yang berzikir. Lalu dikatakan lagi, mari satu kumpulan, empat kumpulan dalam hadis. Kumpulan yang keempat, kumpulan yang ikhwah fisabilillah. Lalu Nabi mengatakan, orang yang afdal di kalangan kamu orang yang berzikir. Orang yang berzikir. Saya kata ke saya, takkanlah kerana zikir boleh macam tu. Dia kata benar, bila kita berzikir, Allah Ta'ala duduk di dalam hati. Allah Ta'ala duduk dalam hati. Duduk dalam hati ni, dia seorang tu, dia mari jumpa, saya cakap dengan dia. Ustaz, kalau kita nak bercakap, kita kena bercakap ikut tengok keadaan. Apa maksudnya? Nabi bersabda, "Khatibun nas ala qadri aqulihim." Bercakaplah kepada manusia mengikut kadar akal. Saya tak faham apa maksud dia ni. Kita kalau nak cakap, nak cakap tinggi-tinggi tengok orang. Cakap tinggi macam mana? Dia kata, ada ustaz cakap, Allah Ta'ala duduk dalam roti. Saya pun nak fikir, maizan bila saya kata Allah Ta'ala duduk dalam roti? Bila dia fikir, bukan duduk dalam roti, duduk dalam hati. Faham? Orang tu pun orang dengar pun salah cakap. Bukan duduk dalam roti, duduk dalam hati. Bukan tinggi sangat, pengajian. Duduk dalam hati. Jadi nak duduk dalam hati tu macam mana? Berzikir. Dan dulu saya berzikir. Bila kita dah berzikir, hati kita hidup. Bila hati kita hidup, kita akan ingat kepada Allah. Bila ingat kepada Allah Ta'ala, disitulah mari keturunan. Dan orang yang berzikir, ilmu tauhid yang duduk atas kepala akan masuk di dalam hati. Dengan cara dia berzikir kepada Allah. Bila berzikir kepada Allah, minta maaf kalau ada di sini. Ada kata seorang jemaah kita yang datang. Datang. Saya kita ni nak ambil tibar saja. Datang. Dia kata saya mendengar kuliah ustaz di Ngadang Baru. Malam Isnin. Kalau ada di sini minta maaf. Dia kata malam Isnin. Saya dengar ustaz. Ustaz selalu cakap tentang zikir. Tentang berzikir. Jadi saya bila dengar macam tu, ustaz kata nak betul kita ibadat ni kena cara zikir. Saya pergi ke kedai, saya beli buku. Dalam buku tu ada mengenai zikir. Kemudian ada fadilat-fadilat zikir. Bila saya baca fadilat-fadilat zikir, saya pun semangat berzikir. Dia pun berzikir. Lama-lama dia telefon saya. Kata kena jumpa ustaz juga. Mari jumpa, tanya dia masalah. Dia kata dia sudah berzikir apa yang sana. Tetapi macam-macam benda pelik lagi. Macam-macam benda pelik lagi. Macam-macam. Mari bisikan lah, mari ni. Macam-macam lagi. Saya tanya dia balik. Betul, memang tak ada kabar suruh berzikir. Tapi saya mau ambil mana zikir? Kata ambil dalam buku. Ambil dalam buku. Bila ambil dalam buku, kenapa yang jadi semangat nak zikir? Sebab ada baca fadilah-fadilah dia. Fadilah-fadilah. Kalau nak berzikir, jangan berzikir dalam buku. Berzikir mesti kena ambil dengan guru. Tidak boleh. Walaupun saya sebut berzikir, tetapi saya tidak menggalakkan orang tengok ambil dalam buku berzikir. Tanya boleh. Jadi saya kata, banyak anda kamu berzikir, dia sebut. Hampir satu hari, hampir dalam 1,000 dia berzikir. Semangat. Kau baca kitab ni, hajar mikir pun dah berzikir. Kalau ada pun 100-200. Kau dengar pas 1,000. Allah. Lalu, saya pun beritahu. Baik. Kita nak nasihatkan dia. Yang pertama, tinggal dulu zikir ni. Dia kata tak boleh berzikir. Zikir boleh, bagus. Alhamdulillah, zikir ni bagus. Tapi kalau nak berzikir, ambil dengan saya. Amal zikir ni. Saya pun bagi zikir, suruh dia beramal zikir ni. Zikir ni. Jadi dalam bab zikir, kita nak hidupkan tauhid kita kepada Allah. Jadi perjalanan saya dah cari lama. Macam mana nak hidupkan tauhid kepada Allah? Dan saya pernah bertanya kepada syekh-syekh mengenai ketauhidan sahabat Nabi. Bagaimana sahabat Nabi boleh buat tauhid dia? Dan juga tabi'in, tabi'in dan juga orang-orang yang melalui jalan Nabi. Ketauhidan dia kepada Allah. Dan kita merasa diri kita sendiri. Ah, kita tidak tahu jemaah. Diri kita sendiri, kita merasa ketauhidan kita begitu lemah kepada Allah Ta'ala. Ah, lalulah berjumpa dengan seorang guru. Guru mengatakan, kamu mesti melalui jalan berzikir kepada Allah untuk menghidupkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tanya balik, kalimah itu kalimah apa? La ilaha illallah. Kalimah itu kan kalimah tauhid. Kenapa kamu nak hidupkan tauhid tidak datang dengan kalimah tauhid? Sedangkan hadis mengatakan perbaharulah tauhid kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan bermakna perbaharu ni kita jadi kufur baru tidak. Tetapi untuk menguatkan tauhid kita dengan kalimah la ilaha illallah. Maka bagaimana kita nak kuat tauhid kita dalam waktu yang sama kita tidak berpegang dengan kalimah tauhid itu. Kita tidak menyebut nama Allah. Kita tidak menguatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya telah mengkaji dalam kitab Al-Imam Ghazali, dalam kitab-kitab lain pun mengatakan mesti melalui jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena belajar ilmu. Jangan zikir tidak ada ilmu pun tidak boleh. Mesti kena ada belajar ilmu. Jangan bila ambil zikir terus tak belajar ilmu. Kuliah maghrib mana tak pergi berzikir. Kerja berhenti berzikir. Kerja pun berhenti sebab berzikir. Dah yang lain kita tinggal berzikir. Ini tidak dibenarkan oleh syarak. Orang yang berzikir mesti dia belajar ilmu. Orang yang berzikir mesti dia berjihad pada jalan Allah Taala. Orang yang berzikir mesti dia beramal. Hidup dalam keadaan berzikir, orang yang berzikir dialah sembahyang, dialah infak fi sabilillah, dialah orang yang banyak sedekah pada jalan Allah. Dialah orang yang banyak berjihad pada jalan Allah Taala. Dialah orang yang menentang kekufuran. Dialah orang yang banyak menghabiskan masa berdakwah pada jalan Allah Taala. Inilah orang yang berzikir yang dikehendaki dalam Islam. Hanya salah orang dia berzikir, dia tinggal perjuangan. Dia zikir, dia tinggalkan jihad fi sabilillah. Dia zikir, tinggalkan pekerjaan dan sebagainya. Inilah yang tidak dikehendaki oleh agama Allah. Jadi bila saya berjumpa dengan Syekh tadi, dia bercakap tentang tauhid. Tetapi dia kata, cuba kamu perhatikan orang yang tidak berzikir, tidak kuat tauhidnya. Kerana apa? Dia punya asas, akal yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Orang yang masuk Islam, dia tanam apa? Dia tanam kalimah tauhid. La ilaha illallah. Tanam kalimah tauhid kepada Allah. Tapi kalau tanam kalimah tauhid, kemudian tidak dibajai, tidak disirami, dibiarkan begitu, maka kalau jadi pokok pun tidak kuat, ataupun akhir sekali, pokok tadi pun akan menjadi rapuh. Maka tidak dapat tidak, mesti kita belajar ilmu tauhid. Bila kita belajar ilmu tauhid, yang pertama, 50 akidah. Tentang ketuhanan, tentang kenabian. Ketuhanan mesti 41 akidah. Perkara yang wajib mesti kita belajar 20 sifat. Perkara yang mustahil kita kena belajar 20 sifat. Perkara yang harus mesti kita belajar 1 sifat. Ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita belajar dan juga kepada Rasul 9 sifat. 9 sifat adalah 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil dan 1 yang harus bagi Rasul. Jadi 9, 50 akidah. Tauhid ini mesti dipelajari. Jadi dalam berilmu mesti kena belajar tauhid dan mesti tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka yang kedua firman Allah Taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia. Dan tiada kami jadikan jin dan juga insun, yakni manusia, melainkan kerana menyembah mereka itu, yakni mengerjakan ibadat akan kami. Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Berdasarkan kepada ayat ini, Allah Ta'ala mencipta jin dahulu. Kemudian jin barulah manusia. Lalu dijadikan jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menunjukkan atas kemuliaan ibadat. Jadi ibadat berdasarkan kepada ayat ini, ayat ini mengatakan sebagai hamba, sebagai manusia, hamba kepada Allah mesti beribadat kepada Allah. Lalu dihuraikan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan bahawa illa liya'rifun, dalam keadaan mencapai makrifat kepada Allah. Mencapai makrifat kepada Allah. Orang yang mencapai makrifat, merasa kedudukan kepada Allah Ta'ala itu wujud di dalam hati. Itu makrifat. Kalau kita sifat Allah tidak merasa lagi kedudukan maka belum mencapai lagi makrifat kepada Allah. Itu di antara ciri orang yang mencapai makrifat. Maka menunjukkan kepada kita mulianya ibadat, mesti beribadat dan melazimkan berhadap atasnya, dan hendaklah kamu mengerjakan ibadat. Mengerjakan berhadap atasnya, yakni berhadap mengerjakan ibadat. Kamu mesti kena kerjakan ibadat. Tidak boleh. Manusia ni kalau dia tidak beribadat, maka dia tidak duduk di atas fitrah. Kalau kereta dia tidak duduk atas jalan raya, itu orang yang tidak beribadat. Kalau dia kereta dia tidak jalan raya, ataupun kereta tadi dia berjalan di atas bendang, maka itulah orang yang tidak beribadat. Maka Allah Ta'ala jadikan sifat manusia ni, dia punya cenderung hati beribadat. Bila kita cenderung, fitrah manusia suka kebaikan. Kalau kita buat baik, hati kita rasa lega saja. Tapi kalau kita buat salah, hati kita rasa tak tenang saja. Ini fitrah manusia. Maka kalau orang buat ibadat, hati mereka tenang. Kalau tak buat ibadat, hati mereka tidak akan tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, kamu kena teruskan beribadat kepada Allah. Maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini, kedua-duanya yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Maka tidak dapat tidak, mestilah kamu melakukan amal ibadat kepada Allah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di negeri akhirat. Jadi dua ibadat apa? Yang pertama, kedua-duanya besarkan olehmu dengan dua pekerjaan. Apa? Dua pekerjaan. Yang pertama ilmu, yang pertama ilmu, yang kedua ibadat. Tidak boleh beribadat tidak ada ilmu, dan tidak boleh berilmu tanpa ibadat. Tidak boleh. Jadi beribadat itu dipanggil beramal. Sebab itu kata ulama, beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Maka tidak dapat tidak, orang kena ada ilmu, kena ada amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu dan amal inilah menjadikan dua negeri, yakni dia akan mendapat bahagia dua negeri, dunia dan juga negeri akhirat. Adapun dunia kerana tempat berusaha dengan dia, adapun dunia tempat dia beribadat pada Allah. Kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajah, al-yaw amalun bila hisabin, wadan hisabun bila amalin. Kata Sayyidina Ali, hari ini kamu beribadatlah kepada Allah, Allah Ta'ala tidak menghitungkan lagi di hadapan kamu. Tetapi besok hari, kamu akan dihitungkan di hadapan Allah, kamu tidak ada lagi ibadat di hadapan Allah. Jadi hari ini hari beribadat, hari ini hari berusaha, hari ini kita menanam dan kita akan dapat hasil esok hari. Hari ini kita beribadat, kita akan dihisap besok hari. Adapun besok dihisap, tidak ada lagi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata dia dapat nikmat dua ini. Dengan di dunia dengan melakukan amal ibadat. Adapun akhirat kerana tempat mengambil buah. Ibadat dunia tempat ibadat, tempat bekerja, tempat menanam. Hasilnya buahnya adalah di negeri akhirat. Hasilnya di negeri akhirat kita dapat mengambil buahnya. Maka sebenarnya bagi hamba itu, bahawa jangan membimbangkan melainkan dengan keduanya. Sebenarnya bagi manusia, bagi hamba Allah, dia tidak boleh menyibukkan dirinya kecuali dua perkara. Yang pertama, mesti orang yang beriman, mesti orang hamba Allah Ta'ala, dia kena sibukkan diri dia dengan ilmu. Tak boleh kalau tak sibukkan dengan ilmu. Sehingga kan ada hari ini, tidak ambil fikir langsung tentang ilmu. Bagi mereka, mereka memikirkan tentang rezeki semata-mata. Lalu tidak ada masa untuk pergi ke masjid. Lalu tidak ada masa untuk belajar dengan orang-orang alim. Lalu tidak ada masa untuk mengambil ilmu manfaat daripada orang-orang alim. Kerana apa? Kerana di dalam fikiran dia tidak ada memikir tentang ilmu. Lalulah disebut dalam Al-Quran mengenai orang yang tidak mahu belajar dan orang yang tidak mahu memikir. Disebut dalam surah Tumul. Dia kata kalau kami tidak mendengar, nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Wa qalu law kunna, katanya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka mengatakan, kalaulah kami dahulu, kami mendengar dan kami berfikir, nasyai kami tidak akan menjadi ahli neraka sa'id. Menunjukkan bahawa orang masuk neraka ini dua sebab. Sebab yang pertama tidak mahu mendengar. Sebab yang kedua tidak mahu berfikir. Dan disebut oleh Imam Ghazali, dalam kehidupan manusia kena dua perkara. Perkara yang pertama, mesti sibukkan diri dengan ilmu. Tidak boleh tak sibukkan diri dengan ilmu. Lalu manusia yang tidak menyibukkan diri dengan ilmu, hamba-hamba Allah yang tidak menyibukkan diri dengan ilmu, sebenarnya dia adalah orang yang tertipu daya. Tertipu daya. Sedangkan disebut oleh ulama-ulama, Ibnu Athaillah mengatakan, kamu bersungguh-sungguh mencari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah dijamin oleh Allah. Ijtihaduka fima kuminalaka. Kamu ni bersungguh-sungguh mencari apa yang telah dijanji, dijamin oleh Allah Ta'ala. Wataksiruka fima tuliba minka. Sedangkan kamu ini cuai apa yang telah dipinta oleh Allah Ta'ala, apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Lalulah dalam matan hikam, dalam kitab hikam ada mengatakan bahawa Allah Ta'ala kata, rezeki ini aku tetapkan, yang aku tetap ini kamu jauh sungguh-sungguh. Ada pun ibadat, aku tak jamin, tak ada salah ni Allah Ta'ala kabur depan mata kita, kamu ini akan masuk syurga, tidak ada. Yang aku tidak jamin, kamu tidak bersungguh-sungguh. Dalilu ala intimasi basirata minka, sebagai dalil ataupun tanda bahawa gelap mata hati mereka itu. Maka tidak dapat tidak, kata Imam Al-Ghazali, tolong sibuk, kena sibukkan, mesti sibukkan, wajib sibukkan. Sibukkan diri kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sibukkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan juga yang keduanya, melainkan keduanya, satu ilmu, yang kedua ibadat. Mesti kena sibukkan beribadat kepada Allah Ta'ala setelah kita mempelajari ilmu Allah, dan dipayahkan melainkan bagi keduanya. Jadi tidak dapat tidak, hidup kamu akan payah, dipayahkan hidup kamu akan payah. Melainkan kamu kena ada dua. Yang pertama kena ada ilmu, yang kedua kena ada amal. Kalau orang tidak ada ilmu, tidak ada amal, hidup dia akan payah. Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia sebut, kamu akan dijadikan kehidupan yang sempit, kerana apabila seorang itu sudah tidak memikir lagi tentang ibadat. Maka kata Imam Ghazali, kalau manusia itu tidak sibuk dengan ilmu, tidak sibuk dengan amal, dipayahkan hidup dia akan menjadi susah. Susah hidup akan susah. Kenapa manusia hari ini hidup dalam keadaan keluh kesah, hidup dalam keadaan susah, masalah yang begitu banyak? Kerana apa? Kerana dua perkara. Yang pertama, tidak belajar ilmu. Yang kedua, tidak beribadat. Cuba tengok masalah yang berlaku hari ini. Mari kita boleh tengok keliling kita, boleh tengok mungkin pada berlaku pada kita, anak-anak kita, masalah apa yang berlaku. Masalah rezeki, baik masalah rezeki, tapi apakah dia? Dia telah melakukan dua perkara ini. Boleh jadi berlaku pada masalah rezeki kerana apa? Kerana tidak beribadat kepada Allah ataupun tidak ada ilmu. Ada orang yang sudah beribadat kepada Allah Taala, berlaku masalah. Ya, boleh jadi kerana tidak mendalami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, kamu akan dipayahkan kecuali dengan keduanya. Alhamdulillah, Allah Taala pilih kita. Pilih kita nak belajar ilmu, dan pilih kita di kalangan orang yang beribadat kepada Allah Taala. Dan jangan ditilik melainkan pada keduanya, dan jangan dipikir kecuali fikir dua perkara ini. Orang-orang dahulu dia fikir dua perkara ini, ibadat, ilmu, ibadat, ilmu, ibadat, ilmu. Tapi bukan bermakna tidak bekerja, bekerja. Mereka bekerja untuk menyara kehidupan mereka saja, tidak lebih daripada itu. Tidak hidup dan mencari lebih-lebih, hanya sekadar dapat. Tapi yang mereka bimbang, ilmu dan amal. Tidak ada ilmu, tidak ada amal. Ini yang mereka bimbang berlaku kepada orang-orang soleh yang terdahulu. Maka ketahui bahawasanya barang yang lain daripada keduanya, lain daripada keduanya yang kamu fikir, yang kamu tidak memikirkan tentang ilmu, yang kamu tidak memikirkan tentang ibadat, lain daripada keduanya, daripada pekerjaan itu batil, pekerjaan itu batal, sia-sia. Sia-sia. Kalau kita duduk atas muka dunia, kita tak ada fikir ilmu, kita tak ada fikir ibadat. Bayangkanlah kalau kita hidup atas muka dunia, ilmu pun tak fikir, ibadat pun tak fikir. Bangun pagi, cari harta, bangun pagi, gitu pun hidupan, siang malam, siang malam, siang malam, sampai kepada kita mati, segala kehidupan kita itu sia-sia, kata. Apabila manusia itu tidak memikirkan tentang ilmu, dan juga tidak memikirkan tentang ibadat kepada Allah Ta'ala, maka tiada kebajikan padanya, yakni tiada pahala baginya, tiada kebaikan baginya, apabila dia tidak ada ilmu dan juga ibadat. Tidak ada ilmu, kita boleh belajar ilmu. Asal kita duduk dalam ilmu saja, belajar ilmu. Tapi ingat, ilmu yang paling penting sekali, ataupun ilmu yang paling penting, ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang merasa takut kepada Allah. Itulah ilmu yang paling besar. Kadang-kadang di luar negara tak takut Allah. Duduk kafir yang takut Allah. Mana lebih baik itu? Ha, dan kadang-kadang di luar negara takut pada Allah. Dapat ilmu takut Allah. Baik, duduk kafir tak takut Allah. Jadi, bukan ilmu ini dibandingkan dengan orang yang banyak baca kitab juga. Sebab itu pandangan Imam Al-Ghazali dan ahli-ahli sufi yang lain, kata orang bijak sana, inna ilma laisa dikasrati kira'ah, inna ilma laisa dikasrati dirayah. Ilmu ni bukan kerana kamu banyak baca, ilmu ni bukan kerana banyak kajian, tapi ilmu itu cahaya yang ada di dalam hati kamu. Yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati kamu, lalu kamu merasa takut kepada Allah. Itulah orang yang berilmu di sisi Allah. Ha, kalaulah kita ini orang yang takut kepada Allah, ha, orang ini mengajuk baca kitab banyak sikit nak takut kepada Allah, yang takut kepada Allah Ta'ala itu lebih afdal daripada orang yang membaca kitab, orang yang mengajar kitab, orang yang buat kajian, orang yang membahaskan tentang ilmu. Dia sedikit pun di dalam hati dia tak merasa takut kepada Allah, maka orang yang mendengar takut pada Allah Ta'ala itu lebih baik daripada orang yang banyak ilmu. Kerana yang dikatakan ilmu ikut pandangan Imam Ghazali adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ibadat, tidak ada kebajikan padanya, yang sia-sia, tiada hasil baginya, sia-sia. Orang buat baik, alhamdulillah, ada baik tapi masjid surau tidak pergi. Ada orang buat baik, infak fisabilillah, baguslah dia infak, tapi masjid tak pergi, ilmu pun tidak belajar, rugi, sia-sia. Aha, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dua perkara ini, kalau tidak ada dua perkara ini dalam kehidupan, maka tiada hasil baginya. Tiada hasil baginya. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, ketahui olehmu bahwasanya ilmu itu terlebih mulia daripada dua permata, dan yang terlebih afdal daripada keduanya. Ilmu itu lebih mulia daripada dua permata, dan yang terlebih afdal daripada keduanya. Dan kerana sabdanya Nabi SAW, inna afdalal alimi alal abidi kafabli ala adna rajulin min ummati. Yang satu hadis, bahwasanya kelebihan orang alim di atas orang abid. Atas orang abid, dia beza. Orang alim ni orang yang banyak ilmu. Orang abid ini adalah orang yang banyak ibadat. Lalu dia buat pemandangan. Satu ni orang yang ada ilmu, dia kurang ibadat. Yang kedua, orang yang kurang ilmu, banyak ibadat. Maka orang yang banyak ibadat ini orang abid. Orang yang banyak ilmu ini orang alim. Maka dia disebut kelebihan, lebih orang alim lagi pada orang abid. Kelebihan orang alim daripada orang abid ini seperti kelebihan aku, kelebihan Nabi. Bandingan seperti Nabi atas sekurang-kurang daripada umatku. Dia kata, seperti kelebihan aku, kelebihan Nabi dengan sahabat ataupun lelaki yang paling rendah martabatnya di kalangan umatku. Ini bandingan orang yang ada ilmu dengan orang yang abid. Jadi jangan terpedaya. Walaupun kita baca hadis, jadi orang faham. Oh, kalau gitu, orang ada ilmu. Hari ini orang melihat ustaz ada ilmu, contohnya. Bukan itu dimaksudkan. Bukan. Kata kelebihan orang alim ini dengan orang alim yang dikendaki adalah orang yang ada ilmu yang menyebabkan dia takut pada Allah. Jadi katakanlah, kalau saya boleh membaca kitab yang banyak pun, tetapi ada di hadapan saya seorang yang selalu menangis dengan Allah dan dia merasa takut. Jadi bila kita menyampaikan ilmu, dia tersentuh, dia merasa dia gurun dengan Allah Ta'ala. Tetapi yang mengajar ini tidak gurun, tidak rasa apa-apa. Maka siapakah yang lebih alim? Yang lebih alim itu orang ini. Orang yang rasa takut, yang duduk dalam majlis ilmu itu menangis kerana Allah. Yang duduk dalam majlis ilmu rasa gurun kepada Allah. Itulah orang alim. Orang alim inilah kelebihan dia dibanding dengan orang ahli ibadat. Dan ibadat, kalau dia beribadat banyak pun, tapi tak rasa gurun kepada Allah. Baik orang ini yang dia beribadat dua rakaat, tapi dalam tengah rasa takut kepada Allah, dibandingkan dengan ahli ibadat yang banyak ibadat, tapi tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam bercakap mengenai orang alim, saya tidak meletak orang alim. Saya tidak meletak orang alim, orang yang pandai membaca kitab. Saya tidak meletak. Saya tidak meletak orang alim, orang yang memakai serban banyak, serban berlapis-lapis, serban tebal, serban besar, ataupun memakai jubah, memakai ridak selendang, lalu membaca kitab yang banyak. Kita tidak meletakkan dia itu alim lagi di sisi Allah. Tetapi yang diletakkan alim di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang itu yang mempunyai ilmu walaupun sedikit, tetapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Lalu saya teringat dengan salah seorang guru saya, Tuan Guru Haji Mukmin. Beliau ada ulama Fatoni yang membuka pondok yang ramai anak muridnya. Dia pernah pesan kepada saya, dia kata, orang yang alif ini orang yang macam mana? Orang alif ini bukanlah orang yang banyak kitab, orang yang banyak ada kitab. Orang yang alif ini adalah orang yang ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Sehingga kan dia merasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak jadi alif. Boleh jadi alif, bukan tidak boleh jadi alif. Jadi alif yang macam mana? Alif mengenal Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita bimbang menjadi alim, kita jadi alim, tapi semakin tinggi ilmu semakin kita tidak takut kepada Allah, yakni yang ditakuti. Lalu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamuha wa qiyamuha. Masyaallah. Dan satu tilik kepada orang alim terlebih kasih kepada aku daripada ibadat satu tahun puasa dan berdiri sembahyang. Katanya, hadis ini mengatakan, nazratun ilal alim, aku melihat kepada orang alim, aku hanya sekadar melihat. Agar Nabi mengatakan, aku melihat kepada orang alim, melihat kepada orang alim itu lebih aku suka, lebih disukai, min ibadatin daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala sanatan, dalam keadaan satu tahun. Yang dalam satu tahun tu ada puasanya, ada sembahyangnya, ada berdiri malamnya. Lebih aku suka melihat orang alim daripada sembahyang, puasa dan sebagainya. Orang alim yang macam mana? Orang yang alim yang ada barakah, orang alim yang ada nur, orang alim yang ada karamah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kacamata tasawuf. Saya tidak melihat daripada istilah tasawuf, istilah alim. Istilah alim ini kalau kita tengok dalam kamus, orang alim adalah orang yang banyak ilmu. Itu orang alim. Itu mengikut definisi. Definisi ataupun takrif biasanya. Tapi dari segi pandangan orang-orang sufi, orang alim adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ada seorang ulama namanya Ibrahim Jan. Jadi Ibrahim Jan ini dia daripada Uzbekistan. Jadi baru ni 2-3 hari yang lepas, anak murid dia datang di madrasah saya. Jadi dia pun berceramah. Jadi kebetulan kita pun cubalah menterjemah cakap mana yang boleh. Dia bercakap bahasa yang tinggi sebenarnya, mengenai ahli, mengenai hakikat dan sebagainya, panak dan sebagainya. Tapi saya tidak mau cakap apa yang dia kata tu. Tapi saya nak tanya mengenai guru. Dia kata Ibrahim Jad ini anak murid dia 3 juta. Ibrahim Jad ini dia tidak mengajar. Dia dulu dia mengajar pada anak murid dia yang tidak ramai. Anak murid dia sikit saja. Tetapi daripada anak murid dia berkembang sampai 3 juta. Dia kerja dia hanya ziarah saja. Dia akan pergi satu pondok, dia akan pergi satu tempat, dia akan duduk. Dan dia hanya bercakap apabila dalam majlis itu 10 orang ke bawah. Kalau dalam duduk rumah dia 5-6 orang, dia akan bercakap. Dan dia tak akan cakap panjang, dia akan cakap sedikit saja. Dan percakapan dia lebih kepada tawabak, merendah diri kepada Allah. Merendah diri pada sesama makhluk. Jadi dalam keadaan itu dia bercakap saja. Tapi yang hairan, yang hebatnya apa yang dia cakap? Kadang-kadang dalam satu majlis, dia tidak bercakap. Dia pergi ziarah, orang ajak makan, tanya sepatah orang balik. Bila balik, ahli rumah yang jamu makan ni akan rasa insan, takut, taubat kepada Allah. Akan merasa takut, taubat kepada Allah. Dan ramai orang-orang yang buruk-buruk akhlak dia. Buruk-buruk akhlak, nak berubah, orang ajak jumpa dia saja. Ambil orang ni jumpa dia, dia pun tengok-tengok, dia senyum-senyum, kadang-kadang dia satu dada sikit, dia pun lari, tak cakap banyak. Kadang-kadang dia berdoa saja balik. Orang ini jadi orang soleh. Dan kata anak murid dia yang datang saya, dia kata, tok guru dia, anak dia lebih kurang dalam 3 juta. 3 juta, seluruh. Seluruh Rusia, Uzbekistan, semua. Orang kenal kata dia. Dan dia adalah manusia yang tidak suka dikenali ramai. Tapi walaupun dia tidak suka dikenali ramai, tapi dia dikenali ramai. Dan dia payah nak muncul di khalayak ramai. Dan dia manusia yang tidak suka masyhur. Lalu kata inilah orang alim yang sebenar. Pandangan mata dia itu hebat. Bukan pandangan mata dia itu sahaja melihat kepada kita, tapi menembus mata hati kita. Allah berjumpa, katanya. Lalulah bila dia cerita mengenai perkara itu, masuk dalam hadis dalam kitab ini, nazratun ilal alimi. Melihat kepada Allah alim itu lebih aku suka daripada ibadat satu tahun. Kadang-kadang ibadat satu tahun pun, kalau kita tak jumpa orang alim yang macam tu, tak dapat juga nur daripada cahaya hati. Tapi kalau kita berjumpa orang yang macam tu, masya Allah, boleh mengubah mata hati. Boleh mengubah mata hati daripada gelap kepada cahaya. Inilah Imam Ghazali mengatakan, kamu kena belajar jadi orang alim. Belajar. Belajar sampai jadi orang alim. Kemudian, kalau tak boleh, tak mampu ni, kamu cuma duduk dengan orang yang benar-benar alim. Nak tahu macam mana benar-benar alim, dia ada barakah. Dan kamu nak tahu macam mana guru itu guru yang benar-benar baik ataupun dikira orang ni guru yang baik, guru yang benar. Kata ni dalam kitab Hafa'i Tasawuf dan dalam kitab-kitab Tasawuf yang lain, dia kata, kalau nak melihat guru, jangan melihat pada guru. Kita nak tengok guru ni baik tak baik, jangan lihat pada guru. Kalau lihat pada guru, payah pula. Bakal jumpa, bakal sebar, bakal tebas. Oh, hebat guru ni. Sebab tengok pada guru. Nah, tengok pada guru. Nah, tengok pada siapa? Kalau kamu nak melihat pada guru, lihat pada anak muridnya. Karena anak muridnya adalah cermin kepada guru tadi. Maknanya. Jadi tak dapat hidup, melihatlah kepada orang alim. Belajarlah duduk bersama dengan majlis orang alim. Sehingga kan, dan seorang lagi ada sahabat saya seorang. Dia tidak belajar ilmu. Dia pergi belajar dengan seorang syekh. Syekh tu tak ajar dia ilmu. Tak ajar dia ilmu. Dan dia tak boleh ikut kuliah. Kuliah-kuliah tak boleh ikut. Kalau ikut pun gitu-gitu saja. Tetapi syekh guru dia berkhidmat. Kamu ikut saya. Ambil ni. Bawa ke saya sini. Pergi sini, sini, sini. Kamu tak belajar. Habis dia berkhidmat. Lalu syekh tadi suruh dia mengajar. Dia terkejut. Mana boleh? Tak pernah belajar. Suruh mengajar. Saya kata, aku suruh mengajar. Mengajar. Dia ni Allah. Belajar pun tak khidmat saja. Tok guru nak mengajar, bawa selipar. Bawa selipar. Tok guru nak makan, ambil tu. Lepas tu, kitab-kitab, ambil. Kerja dia khidmat gitu. Saya kata, aku suruh mengajar. Dia mengajar. Dia pun buka kitab. Kitab pula. Saya buka kitab tinggi-tinggi. Kitab tinggi-tinggi pula. Baca. Bila baca terbuka. Boleh baca kitab, boleh baca kitab. Lalu dia kata, saya dulu tak belajar mana, khidmat saja. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri. Inilah yang disebut. Nazratun ila alim. Karya orang-orang alim yang barakah, kamu duduklah dalam majlis ilmu dia. Duduk dalam majlis ilmu dia, nasihat kamu akan dapat cahaya tauhid kepada Allah, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk nak jumpa orang alim, nak menjadi orang alim, mesti tidak dapat tidak kamu kena belajar untuk jadi orang yang benar-benar alim di sisi Allah Ta'ala. Maksud saya alim bukan banyak baca kitab. Maksud saya alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ردنا علما نافعا وزدنا فهما طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أنتم معلومة جماعة pada 5 hari bulan 3 atau 8 bulan 3 kami daripada pihak Ikatan Pendidikan Tasawuf ada menganjurkan menganjurkan perjumpaan bersama ulama tasawuf Asia Tenggara di Aceh. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh berjumpa dengan saya. Kita akan pergi ke sana menyertai satu perhimpunan besar-besaran ulama tasawuf Asia Tenggara. Jadi siapa yang berminat boleh jumpa dengan saya dan kita ada tempoh lebih kurang dalam 100 tiket kapal terbang yang kosong dan sekarang ini lebih kurang dalam 400 orang sudah menyertai kita. Jadi siapa yang berminat, masa dia adalah 5 hari bulan 3 hingga 10 balik ataupun 8 hari bulan 3 balik 12 hari bulan. Itu sahaja. Wallahualam.